Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Kaum muslimin, muslimat, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar setia radio Fika Insani di 88.8 FM, rahimani wa rahimakumullah. Dan para pemirsa Yufid TV, pemirsa Osman TV, serta Niaga TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita pada malam hari ini akan melanjutkan kajian syarah Riyadhus Salihin, di mana kita sampai pada hadis ke 35 yaitu tentang kisah seorang wanita yang berkulit hitam yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan permasalahan yang dia miliki, bahwa dia memiliki penyakit sara. Dan pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan bahwasanya sara, kejang-kejang atau ayan, itu ada dua macam. Yang pertama adalah dikarenakan kesalahan atau gangguan pada syaraf, dan ini obatnya tentu diketahui oleh para dokter dan tenaga-tenaga medis yang lainnya. Kemudian syarat yang kedua, ayan yang kedua, yaitu syarat bisababil jinni wasyayatin, syarat karena kerasukan jin. Ya. Jadi jin masuk ke dalam tubuh manusia sehingga mengakibatkan istilahnya kerasukan, ya. Nah, orang Jawa bilang itu keranjingan, kelebon, ya, kelebon, kelebon jin. Saya akan bacakan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin tentang syarat jenis kedua ini, supaya saya tidak berpanjang kata dan tidak repot untuk meringkas, karena beliau sudah sampaikan dan sudah ringkaskan, sehingga lebih tenang hati karena ini adalah perkataan ulama. Berkata beliau rahimahullahu taala, wa qismun akhar bisababi syayatin wal jin, dan syarak atau ayan jenis yang lain adalah dengan sebab kerasukan setan atau jin. Yatasallatul jinniyyu 'alal insiyyi fayasra'uhu wa yadkhulu fihi wa yadribu bihi 'alal ard wa yughma 'alayhi min syiddati sara' wa la yahuss. setan tadi atau jin tadi menguasai manusia tadi, manusia yang kena sarak. Fayasra'uhu wa yadkhulu fih, kemudian masuk ke dalam tubuh manusia tadi. Wa yudribu wa yadribu bihi 'alal ard, dan menjatuhkan dia ke bumi. Dibanting sama jin. Ya. Wa yughma 'alaihi min shiddati sarq wa la yahus. Sehingga dia pun pingsan karena saking dahsyatnya kerasukan yang menimpa dia, sehingga dia sendiri tidak merasa apa yang menimpa dia. Kemudian Syekh mengatakan, wa yatalabbasu syaitanu awil jinniyu binafsil insani wa yabda' yatakallam ala lisanihi. Syaitan pun mulai menguasai atau bercampur di dalam tubuh manusia dan mulai bicara dengan lisan manusia tersebut. Alladhi yasma'ul kalam yaqul innal ladhi yatakallam al-insiyyu. Kalau ada orang yang mendengar perkataan dia, maka dia akan mengatakan ini yang berbicara adalah manusia. Walakinnahul jinniyu, padahal jin. Jadi orang kesurupan itu yang bicara adalah jin. Walihada tajid, oleh sebab itu Anda mendapatkan fi ba'di kalamihil ikhtilafa. Anda mendapatkan terkadang di perkataannya itu beda-beda. Kadang berkata ini, kadang berkata itu, ya. Kadang suaranya besar, kadang suaranya kecil. La yakunu kakalamihi wa huwa mustayqidun li'annahu yataghayyaru nutqal jinni. Jadi tidak seperti perkataan dia tatkala dia sadar. Karena perubahan suara itu adalah dengan ucapan jin. Ini terkadang tubuhnya gede, tapi suaranya kecil. Asal suaranya besar, tapi ternyata yang keluar suara wanita. Atau sebaliknya, wanita, tapi suaranya laki-laki. Ya. Wa hadan nau minas sara. Penyakit yang jenis ini kerasukan, nas'alullaha an yu'idzana wa iyyakum minhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari penyakit ini, wa min ghairihi minal afat, dari penyakit-penyakit lain. Hadan nau' ilajuhu bil qira'ah min ahlil ilmi wal khair. Pengobatan ini, penyakit jenis ini pengobatannya adalah dengan membacakan kepadanya Al-Qur'an. Kalau istilah kita berarti apa? Diruqyah. Diwacak-wacakaken. Ya. Siapa yang membacakan? Ahlul ilm wal khair. Ini orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang baik. Ya. Karena diharapkan orang yang berilmu dan orang yang baik, ya, keimanannya itu lebih kuat daripada yang lainnya. Ketika keimanannya lebih kuat, maka bacaan Qur'annya akan lebih berpengaruh kepada jin yang merasuk ke dalam tubuh manusia. Karena pedang itu tergantung pada siapa yang menggunakannya. Ya. As-saifu bidaribihi, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Pedang itu tergantung siapa yang menggunakannya. Sama-sama pedang yang kuat. Tapi kalau yang memukulkan anak kecil, tentu berbeda ketika hasilnya dengan ketika yang memukulkan anak besar. Sama-sama anak besar, yang satu terlatih untuk kerja keras, yang satunya kerjanya cuma apa? Kerja tidak keras. Ya, tentunya beda. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, as-saifu bidharibihi. Pedang itu tergantung siapa yang menggunakannya. Demikian pula Al-Qur'an. Al-Quran itu tergantung siapa yang membacanya. Terkadang sama-sama yang dibaca Al-Fatihah. Tapi si fulan ketika membacakan Al-Fatihah kepada orang yang sakit, tidak ada pengaruh. Kenapa? Mungkin ini yang membaca. Ya. Atau mungkin yang dibacakan terlalu kuat gangguannya, bisa juga. Terkadang membacakan Al-Fatihah sebentar langsung sembuh. Kenapa? Karena ternyata yang membaca itu memang imannya kuat. Jadi as-saifu bidharibihi, pedang itu tergantung siapa yang membawanya. Demikian juga Al-Quran, siapa yang membacanya. Oleh sebab itu dalam meruqyah dianjurkan datang kepada ahlul ilm dan ahlul khair, orang-orang yang baik. Ya. Walaupun secara umum siapa saja yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka dia akan bisa untuk meruqyah orang lain ataupun dirinya. Kemudian Syekh mengatakan, ahyanan yukhatibuhumul jinniyu wa yatakallam ma'ahum. Terkadang jin itu mengajak mereka bicara. Ya, mengajak mereka bicara. Wa yubayyin as-sabab alladhi ja'alahu yasra hadzal ins. Dan jin tadi menerangkan kenapa kok dia merasuki orang tersebut. Jadi terkadang jin itu bisa cerita. Yang meruqyah ahlul ilm dan khair tadi bisa terkadang bertanya kepada orang yang kerasukan tadi, ya. Wahai jin yang ada di tubuh fulan misalnya. Keluar. Misalnya begitu. Keluar kamu. Kata jinnya tidak mau. Ya. Kenapa tidak mau? Saya cinta pada orang ini. Nah, gitu. Oh, ternyata sebab kerasukannya adalah apa? Jinnya jatuh cinta. Bisa. Terkadang karena ada gangguan. Ya, misalnya orang itu dianggap mengganggu si jin. Saya sedang lewat, sedang duduk-duduk di pinggir jalan, tiba-tiba dia apa? Meludah sembarangan katanya. Yang namanya enggak kelihatan ya kan? Kita buang apa tanpa mengucapkan basmalah, buang air panas, sesuatu yang memadharati. Maka kita sangat menganjurkan ketika membuang benda-benda yang sekiranya memadharati orang lain. Orang lain itu adalah manusia. Maka kita khawatirkan yang memadharati manusia juga akan memadharati apa? Jin. Buang air panas sembarangan, buang sampah sembarangan, ya. Maka kita bismillah, jangan lupa. Nah, terkadang seperti itu. Nanti insyaallah taala Syekh Utsaimin akan membawakan cerita bagaimana Syekhul Islam mengajak bicara sebagian jin di dalam tubuh manusia. Kemudian kata Syekh, wa ahyanan la yatakallam. Tapi terkadang jin itu enggak bicara. Diajak bicara diam saja. Ya. Nah, dan sebagai bentuk pengalaman saja, walaupun pengalaman itu juga tentu bisa salah, bahwa jin itu sangat cepat belajar bahasa. Ya, sangat cepat belajar bahasa. Pernah kita melihat seorang yang kerasukan berasal dari sebutlah satu daerah di daerah Amerika yang mayoritas penduduknya Jawa. Amerika kok penduduknya Jawa? Mana itu Amerika mayoritas Jawa? Suriname. Ya. Dia jinnya itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Arab. Bahasa Arabnya juga baru belajar. Dia cepat sekali dalam belajar. Maka kita kalau ketemu orang Inggris misalnya kerasukan, enggak perlu kita ini apa? What is your name? Enggak. Kita khitab saja dengan bahasa kita keluar. Dengan itu insyaallah dia akan faham insyaallah taala. Taib. Ahyanan la yatakallam. Terkadang jin itu tidak bicara. Wa qad sabata hadza. Kejadian tentang jin merasuki manusia itu sungguh-sungguh terjadi. Ya, bukan hanya sekedar mistis. keyakinan-keyakinan yang tidak benar, tapi sungguh-sungguh terjadi. A'ni, kata Syekh Utsaimin, maksud saya, sar'ul jinni lil insi, ya, kejadian masuknya jin ke tubuh manusia, itu betul-betul ada, dan terdapat di dalam Al-Quran, dalilnya ada di dalam Al-Quran, dan juga di dalam As-Sunnah. Satu contoh beliau mengatakan dalil dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 275. Ya, Surat Al-Baqarah ayat 275. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang kerjaannya makan riba. Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang terbiasa makan riba. Orang-orang yang makan riba. Ya. La yakumun. Mereka tidak akan bisa berdiri. Kelak pada hari kiamat. Ya. Kelak pada hari kiamat. La yakumun. Mereka tidak akan bisa berdiri. Illa kama yakumul ladhi. Kecuali seperti berdirinya orang yang yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, yang kesurupan oleh syaitan. Ya. Jadi orang yang makan riba kelak tidak akan bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan. Bagaimana sih orang yang kesurupan? Gedabigan ora karuan. Napa gedabigan? Sempoyongan. Ketok e pas yo gedabigan niku wau. Dulu kadang ngaduk, kadang jungking, kadang wah ora karu-karuan. Na'udzubillah min dalik, ya. Kata Syekh rahimahullahu taala, "Wa hadza dalilun ala anna asyaitan yatakhabbatul insana minal mas wa huwa sara." Ayat ini dalil bahwasanya syaitan itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan merasukinya. Ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memisalkan dengan satu permisalan yang tidak terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini memisalkan dengan sesuatu yang terjadi. Ya, sebagaimana berdirinya orang yang kerasukan jin. Na'udzubillah min dzalik. Ini dalil dari Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 275 tentang orang yang makan riba. Dalil dari hadis adalah ma rawal Imam Ahmad. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad beliau. Beliau mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin min asfarihi. Suatu saat beliau mengadakan sebuah perjalanan. Fa marra bimra'atin ma'aha sabiyyun yasra. Suatu saat beliau melewati seorang wanita bersama dengan anaknya yang anaknya itu sedang kerasukan. Yusra. Ya, bukan yasra, yusra. Marra bimra'atin ma'aha sabiyyun yusra. Ya. Lewat seorang wanita bersama dengan anaknya yang anaknya itu ternyata menderita kerasukan. Fa'atat bihi ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita tadi membawa anaknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khatabal jinniyya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajak bicara jin yang ada pada tubuh anak tersebut. Wa takallama ma'ahu, dan bicara dengan jin tersebut. Wa kharajal jinniyu, maka akhirnya jinnya pun keluar. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kerasukan itu ada. Terjadi pernah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, terkadang seseorang itu bisa mengajak bicara jin. Tapi tentu kalau kita perhatikan konteks hadis ini dan nanti contoh dari ulama yang ada, ngajak bicaranya itu tidak neko-neko. Ora ditakoni nomere piro. Apa namanya? Nomor? tokel, ya, tokele biro, ya. Tidak ditanya macam-macam seperti itu. Jadi tidak menggunakan kesempatan dalam kesempitan, tidak. Tapi bicaranya adalah, kamu kenapa masuk ke sini, kemudian atau langsung saja keluar kamu. Ya. Saya tidak mau keluar karena demikian dan demikian misalnya. Tidak, pokoknya kamu harus keluar. Kalau tidak mau keluar, tak bacakan ayat-ayat Allah. Begitu aja. Jadi jangan berkepanjangan, ya, panjang, lebar, ngalor, ngidul, takon kejadian ini, tanya kejadian itu, tanya kejadian yang itu lagi, jangan. Ya. Pokoknya jangan mengulur-ulur banyak perkataan dengan dia. Kalau enggak mau keluar, sudah, ya. Jadi demikian. Fa kharajal jinniyu, maka keluarlah jin tersebut. Fa'atat ummu sabiyyi ar-rasula sallallahu alaihi wasallam hadiyatan ala dhalika. Maka ibu sang anak tadi akhirnya memberi hadiah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena telah membantunya mengeluarkan jin dari anaknya. Ini menunjukkan bahwa orang yang meruqyah boleh untuk mendapatkan apa? Hadiah, ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kata Syekh, ini dalil dari sunnah. Bahwasanya kerasukan itu betul-betul ada, ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa kana ahlul ilm aidan yukhatibuna al-jinniyya fis sara fil masru'. Dan juga para ulama, mereka terkadang mengajak bicara jin yang ada di dalam tubuh orang yang kerasukan. Yatakallamuna ma'ahu, mereka mengajak bicara jin tersebut. Minhum, di antara ulama tersebut contohnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dzakara Ibnu Qayyim, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Siapakah Ibnu Qayyim? Wa huwa tilmiduhu, ya, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Annahu ji'a ilaihi birajulin masru'. Suatu saat ada seorang yang kerasukan dibawa ke hadapan Syekhul Islam. Faja'ala yaqra'u alaihi. Maka mulailah Syekhul Islam membaca dan meruqyah orang tersebut dengan Al-Qur'an. Wa yukhatibuhu, dan mulai mengajak bicara. Baca Quran, berhenti, ajak bicara. Wa yaqulu laha. Syekhul Islam berkata kepada laha. Ha itu dhamir apa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Karena ternyata jinnya itu perempuan. Dari mana tahu suaranya? Ya, suaranya berubah jadi suara perempuan. Kata Syekhul Islam, ittaqillah ukhruji. Takutlah engkau kepada Allah, matu. Gitu ya. Keluar kamu. Li'annaha imra'ah, karena jinnya ternyata perempuan. Fataqulu lahu, maka jin itu pun menjawab, inni uridu hadzar rajula wa uhibbuhu. Aku menginginkan laki-laki ini, aku mencintainya. Nah ini. Jadi ternyata dia merasukinya karena apa? Cinta. Beberapa kasus kejadian, ya, perempuan kerasukan jin laki-laki. Sehingga setiap ada yang ngelamar, ya, itu enggak jadi. Karena melihat wajah si perempuan enggak karuan. Jadi ternyata jin laki-laki itu mencintai sang perempuan. Ketika disuruh keluar enggak mau. Kenapa? Karena dia mencintai wanita tadi, ingin menjaganya katanya. Ya, ketika diruqyah enggak mau karena cinta, begitu. Apa yang harus kita katakan kepada jin yang seperti itu, yang mengaku jatuh hati, ya. Jangan kemudian daripada sama wanita itu sama aku saja. Nah, itu jangan. Ya. Jawabannya begini. Faqala laha Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam kepada jin tadi, ketika jin tadi mengaku cinta pada laki-laki tersebut. Lakinnahu la yuhibbuki. Tapi laki-laki ini tidak cinta padamu. Ya, laki-laki ini tidak cinta padamu. Ukhruji, keluar kamu. Qalat, berkata jinnya, masih ngeyel. Inni uridu an ahujja bihi, ndalah, saya ingin memberangkatkan dia haji. Ya. Saya ingin memberangkatkan dia haji. Ini dibimbing untuk naik haji. Qal, berkata Syekhul Islam, ya. Jangan pula dianggap, ya. Jangan pula kemudian kita balas, saya saja yang dihajikan, jangan. Ya. Ya. Cara balasnya ini, huwa la yuridu an tahujji bihi. Dia tidak ingin kau hajikan. Ya, dia tidak ingin kau hajikan. Karena dia orang terzalimi. Jadi bisa saja kita katakan dia tidak mencintaimu. Tidak mungkin. Kalau ada orang kok cinta pada bangsa jin, itu mustahil, ikhwan. Karena bangsa jin itu wajahnya beda dengan bangsa manusia. Ya, penampakannya saja. Di antara dulu yang pernah terjadi kisah-kisah nyata pernikahan jin antara jin dan manusia. Ya, seorang pemuda pernah nikah dengan bangsa jin. Ya, jin dari kalangan wanita. Karena pemuda ini ternyata dijatuh hati oleh seorang jin wanita, lapor pada keluarga besarnya untuk ngelamar pemuda ini. Akhirnya keluarganya bertemu. Menemui pemuda tersebut, menawarkan putrinya untuk dinikahi. Ya. Itu belum nampakkan wujud aslinya. Nah, setelah menikah, akhirnya sang putri pun digiring menuju ke pengantin putra. Dalam wujud asli. Akhirnya pemuda tersebut murung, didapati oleh teman-temannya murung. Kenapa? Katanya. Saya ini sudah menikah, kurang lebih ya cerita ini, cerita sudah lama saya baca cerita kisah-kisah nyata tentang dalam buku kecil yang membahas tentang hukum pernikahan jin dan manusia. Apakah pernah terjadi? Pernah terjadi. Tapi hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak boleh. Ya, hukumnya tidak boleh. Kalau pernah terjadi, pernah. Maka akhirnya pemuda ini murung. Setelah murung ditanya oleh teman-temannya, kenapa katanya. Saya dulu menikah dengan mereka karena saya lihat ibunya itu cantik. Ternyata setelah anaknya dibawa ke tempat saya, dia datang dengan wajah aslinya diiringi oleh keluarga besarnya. Dan terus apa yang membuat kamu murung dan tidak lagi tertarik? Mata mereka katanya. Kalau mata kita bagaimana, Pak Bu? Tiduran gini ya. Iya kan? Terus mata mereka gimana? Berdiri gini. Matanya berdiri. Kalau ini kan kita gini ya. Ini matanya gini. Tertarik masih? Jadi secara wujud beda kita dengan mereka. Mereka diciptakan dari apa? Api, kita diciptakan dari tanah. Tentunya ada perbedaan-perbedaan. Entah itu perbedaan wujud, entah itu perbedaan karakter, dan yang lain-lain. Ya. Maka, tidak usah tertarik nikah dengan jin. Turnen duwe anak, yuk bingung ling golek piye, gitu. Subhanallah. Apakah terjadi? Terjadi. Tentang pernikahan manusia dengan jin. Tapi apa hukumnya? Tidak boleh. Karena tujuan pernikahan adalah mendatangkan ketenangan. Kalau kita punya istri jin, tidak akan tenang hidup kita. Loh kamu tadi kemana dik? Loh aku kan kok bonceng mas? Raketok. Ternyata dia boncengan sama teman jinnya. Kalau wanita boncengan sama suami lain, sama laki-laki lain, konangan. Kalau jin, gak ketahuan. Ngaku lagi hamil mas saya mas. Ternyata gak hamil. Ya, subhanallah. Maka yang seperti ini sulit. Digolai neng omah rono ternyata metingkring neng payon. Subhanallah. Enggak akan ada ketenangan kalau nikah dengan jin. Tayyib. Maka dikatakan di sini, jadi kita bisa katakan dia tidak mencintai kamu, keluar kamu. Dia tidak ingin berhaji dengan kamu, keluar kamu. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. ukhruji, pokoknya kamu keluar. Fa'abat, maka jin itu tetap enggan untuk keluar. Faja'ala yaqra'u 'alaiha, maka mulailah Syekhul Islam memukuli tubuh pemuda tadi. Ya. Tentunya maksudnya adalah memukuli jin, tapi karena jinnya di tubuhnya dipukuli. Yadribur rajula darban 'aziman, dengan pukulan yang cukup keras. Hatta anna yada Syekhul Islam auja'athu min siddatid darab. Ya, sehingga tangan Syekhul Islam itu menyakiti pemuda tadi karena kerasnya pukulan tadi. Faqalatil jinniyah, ya sudah, kata sang jin. Ana akhruju karamatan lisyekh, saya akan keluar karena menghormati engkau wahai syekh. Kalau jenengan dikitu kan gimana? Nah, dari tadi kayak endang metu gitu. Orang ngerti aku iki sapa ya? Gitu. Enggak boleh begitu. Ini yang dicontohkan oleh Syekhul Islam. Ketika jin itu mengatakan, "Saya keluar karena menghormati engkau ya Syekh." Apa kata Syekhul Islam? Qal, "La takhruji karamatan li." Jangan kau keluar karena menghormati diriku. Ukhruji ta'atan lillah wa rasulihi. Keluarlah kamu karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Yani seorang makhluk tidak boleh mendolimi makhluk yang lain. Keluar kamu karena taat, tidak boleh mendolimi. Memasuk, jadi jin yang merasuk ke tubuh manusia itu sudah mendolimi. Akan mengganggu kehidupannya. Menjadi kehidupan tidak tenang. Bahkan terkadang mengganggu dari ibadahnya. Walaupun pertama kali alasannya menjaga dialah dan seterusnya. Ya. Baik. Kemudian famazala biha hatta kharajat, terus Syekhul Islam mengajak memerintahkan dia terus keluar sampai akhirnya jin itu pun keluar. Lamma kharajat, tatkala jin itu keluar, istaiqadha ar-rajulu, maka laki-laki itu pun terbangun yang kerasukan, ya. Faqal, dia pun berkata, "Malladhi jaa bi ila hadratis syekh?" Apa yang menyebabkan saya ada di depan Syekhul Islam, katanya. Jadi dia enggak sadar. Dibawa ke situ apa? Tidak, tidak sadar, ya. Qalu subhanallah. Orang-orang pun mengatakan, "Maha suci Allah. Ama ahsasta bidarb alladhi kana yadribuka ashadda ma yakun?" Apakah kau tidak merasakan dengan pukulan Syekh yang sangat keras sekali? Kata pemuda tadi, qal ma ahsastu bidarb wala ahsastu bisyai'in, aku tidak merasakan dipukul dan tidak merasakan apapun, ya. Wal amsalu ala dzalika katsirah, dan contoh dalam masalah ini banyak. Ini salah satu contoh yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Adapun memukul, tentunya kita yakin bahwasanya Syekhul Islam memukul dengan batas-batas yang tidak membahayakan. Keras. Tapi di tempat-tempat yang tidak membahayakan tubuh manusia. Contoh yang membahayakan tubuh manusia, kita tidak boleh memukulnya dengan alasan mengusir jin. Di mana? Di ulu hati. Ya. Dikasih, kalau karate itu kasih abjagi. Ceprot itu ya membahayakan. Atau mungkin di wajahnya dikasih uppercut. Tidak boleh seperti itu. Maka kita memukul tentu keras, tapi yang tentu jelas tidak membahayakan dia. Itu prinsip. Karena beberapa pengalaman orang yang mempraktekkan pemukulan terhadap orang yang kesurupan, berakibat si yang kesurupan sakit juga. Berarti pukulannya kurang tepat dan terlalu apa? Keras. Ketika dia sadar, gimana tadi dipukul? Sakit banget ya katanya. Tadi Ustaz Fulan itu mukul saya. Betul. Jadi masih terasa. Oh, berarti mungkin pukulannya yang salah atau terlalu apa? Terlalu keras. Ya wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Memang tingkat kerasukan juga berbeda-beda. Ada orang yang kerasukannya semacam 100% ngebleng sudah, enggak tahu apa-apa. Ada yang tingkat kerasukannya ada semi-semi sadar. Jadi masih ada perlawanan kuat di dalam tubuhnya. Demikian. Di antara pengalaman yang yang pernah ada, itu diantaranya adalah ketika kita sedang berbicara, ya, seorang teman sedang berbicara dengan orang lain yang kerasukan tadi, ketika disuruh menuliskan nama, dia nulis nama orang lain. Negaranya pun bukan negara asal dia. Ya, begitu namanya bukan nama dia, negara bukan negara dia, maka orang-orang sekitar dia pun saling berpandang-pandangan. Oh, ini berarti bukan dia. Langsung ditangkap, dibacakan, dan ternyata sedang kesurupan. Jadi begitu terkadang. Ada sampai yang orang seakan-akan memiliki dua kepribadian. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan melindungi kita dan keluarga kita. Hadzan nau minassara. Jenis penyakit kejang-kejang yang semacam ini, yaitu kerasukan, obatnya ada dua. Lahu ilajun yadfa'uhu, ada pengobatan yang preventif, yaitu pencegahan. Ada ilajun yarfa'uhu, ada pengobatan. Yaitu pencegahan ketika belum terjadi dan ketika setelah terjadi. Fahuwa nau'an, ya. Ada pencegahan. Bagaimana cara mencegah supaya seseorang tidak kerasukan? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, fa bi an yahrisal insanu 'alal awradi syar'iyyah as-sabahiyyah wal masa'iyyah. Hendaklah seseorang itu rajin membaca zikir pagi dan petang. Ya, membaca zikir pagi dan petang. Di antaranya yang paling ringkas ya berarti ayat kursi, kemudian apa? Al-Falaq, kemudian apa? An-Nas, kemudian Al-Ikhlas, ya. Kemudian juga zikir pagi dan petang yang lainnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah banyak alhamdulillah buku-buku yang membahas tentang zikir pagi dan petang. Wahia ma'rufatun fi kutubi ahlil ilm. Ya, ini sudah ma'ruf di kitab-kitab ahlul ilm. Minha ayatul kursi. Di antaranya ayat kursi. Apa faedah ayat kursi? Fa'inna man qara'aha fi laylatin lam yazal alaihi minallahi hafidhun wala yakrabuhu syaitanun hatta yusbiha. Karena orang yang membaca ayat kursi di malam hari, ini mulai maghrib, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan penjaga kepadanya. Dan setan tidak akan bisa mendekatinya sampai pagi. Dijaga oleh Allah dan tidak bisa didekati oleh setan sampai pagi. Nah, ini salah satu zikir pagi dan petang yang masyhur. Wa minha, di antaranya juga kata Syekhul Islam, selain ayat kursi, suratul ikhlas wal falak wan nas. Surat ikhlas, surat falak, surat nas. Wa minha ahadith anir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis-hadis doa, zikir-zikir pagi atau zikir-zikir petang. Misal a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, 3 kali. Kemudian bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, 3 kali. Dan seterusnya, ya, banyak hadis-hadis yang berisi tentang zikir-zikir pagi dan petang, ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, falyahris al insanu 'alaiha sabahan wa masa'a. Hendaklah seseorang itu betul-betul rajin untuk membaca zikir pagi dan petang, ya. Fa inna dzalika min asbabi daf'i adhiyatil jin, karena itu akan membantu untuk menolak gangguan jin. Bagaimana dengan anak kecil yang masih bayi, belum bisa baca ayat kursi sendiri, dibacakan. Ditiupkan pada tangan Anda, kemudian diusapkan, ditaawudkan, diperlindungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan anak kecil Anda melalui pagi atau melalui sore tanpa Anda perlindungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pengobatan. Rafa', yani pengobatan. Kalau sudah kesurupan. Fahuwa idza waqa'a bil insan fa'innahu yukra alaihi ayat minal Qur'an. Maka kalau dia sampai kesurupan, bacakan kepadanya ayat-ayat Qur'an. Fiha takhwifun, yang terkandung di dalamnya takhwif, ancaman. Ya. Wa tadhkir, dan peringatan. Wa isti'adatun billah, yang terkandung di dalamnya permohonan perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jin itu makhluk yang tidak kelihatan. Maka ketika kita menghadapinya, mintalah tolong kepada zat yang bisa melihat makhluk yang tidak kelihatan tadi, sementara makhluk tadi tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Hadis ini berbicara tentang sabar. Ya, bahwasanya sabar itu mengantarkan seseorang kepada surga. Akan tapi itulah tadi faedah-faedah lain dari hadis ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.